Bungi. Suwira ketemu. Kalung kacu. Epa Rebu. Epa, Epa Rebu. Epa Rebu. Kok lahirnya dino Kamis? Ayen setu tetolan ning pasar Senin. Selasa Jumat mulai ning pasar Minggu. Aja ngono dik, aja aja ngono. Aja aja ngono, dadi wong aja lamis. Ning arep munduk-munduk saja sopan. Ning burine jebul dletek ora karuan. Rebo Pak Rebo. Lah ora pati gandeng iki. Ane sugih. Eh Pak Rebo. Eh Pak Rebo. Oh, eh Pak Rebo, kok lahire dino Kamis. Yen setu dodolan ning pasar Senin. Selasa Jumat kondur ning pasar Minggu. Rondo pindo. Rondo rondo rondo pindo, rondo rondo pindo, aja sok ngaku gadis. Ayam lanang wis duwe putu aku ngaku joko. Aja donyane edan rau wis suwe. Rebo Pak Rebo. Napa garwane nggih katah napa? Ane ya swasta bebas. Ora kena PP 10. Duitmu jutaan, omakmu ragetung, bandamu ora bakal melu. Yang wis tekan adekan titi wancine, kadonyan ora bakal ono tegese. Duh, Pak Parbo, mboten ilari to. Weh, Parbo, Parbo.